di mana beliau menyebutkan tentang jenis-jenis keinginan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya. Ada beberapa jenis, yaitu ada orang yang kemudian memang ingin untuk melakukan kebaikan, kemudian meninggalkan kebaikan tadi tanpa ada udzur, maka dia mendapatkan pahala niat saja, mendapatkan satu pahala saja. Adapun seorang yang memang menjadi kebiasaannya untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian pada suatu waktu dia meninggalkan kebaikan tadi karena ada suatu udzur, baik itu berupa sakit atau karena safar atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya sebagaimana seorang yang melakukan amalan secara sempurna. Dan demikian pula jenis yang ketiga, seorang yang telah berniat untuk melakukan sesuatu dan telah berusaha untuk melakukannya, kemudian dia tidak mampu untuk menyempurnakannya, maka sama seperti jenis yang kedua, dia akan mendapatkan pahala amalan secara sempurna pula. Tinggal Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini akan menyebutkan tentang jenis-jenis orang yang ingin melakukan keburukan, ingin melakukan dosa, kemudian dia tidak jadi melakukannya. Itu nanti akan dibagi menjadi empat jenis, sebagaimana yang akan kita lewati satu persatu. Kita baca berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, amma sayyi'atu, adapun tentang keburukan, falhamu biha idza tarakaha lillahi azza wa jalla, maka orang yang ingin untuk melakukannya apabila dia meninggalkan keburukan tersebut lillah azza wa jalla, untuk Allah, karena Allah azza wa jalla, karena takut terhadap azab api neraka, katabaha indahu hasanatan kamilah, maka Allah menuliskan hal tersebut di sisinya sebagai satu pahala yang sempurna. Ya. Syaratnya apa? Dia meninggalkannya lillah azza wa jalla, karena Allah. Ya. Ingin melakukan sesuatu, kemudian ingat Allah, tidak jadi melakukannya. Ingin melakukan dosa, kemudian ingat azab Allah subhanahu wa ta'ala yang menanti bagi pelaku dosa tersebut, kemudian dia meninggalkannya. Ini akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu satu pahala. Qala wa in tarakaha ay as-sayyi'ata, tanawla bi meninggalkannya yaitu keburukan, auzuban anha, karena dia memang tidak jadi melakukannya ya, tanpa ada suatu sebab tertentu, la min ajlillahi, bukan karena Allah. Berbeda dengan yang pertama karena teringat Allah, karena teringat azab Allah. Lalu yang kedua ini dia tidak mengingat Allah sama sekali, cuma tidak jadi melakukannya, malas misalnya, ya. Ataupun ada penghalang-penghalang lainnya, ya, yang kemudian menjadikan dia mengurungkan niatnya. Qala fainahu la yuktabu lahu wala alaihi, maka yang jenis yang seperti ini tidak dituliskan pahala baginya dan tidak juga dituliskan dosa atasnya, tidak berpahala, tidak berdosa. Ya. Jadi bagaimana keadaannya seorang yang sudah melakukan sesuatu, yaitu keburukan, perbuatan dosa, kemudian dia tidak jadi melakukannya, mengurungkan niatnya, begitu saja, bukan karena Allah azza wa jalla, maka tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Kemudian yang ketiga, wa in tarakaha ajzan anha kataba lahu wizrul fa'ili bin niyyati, dan apabila dia meninggalkannya dikarenakan ajz, tidak mampu, ada udzur, ada penghalang, Kalau jenis yang kedua tadi apa? Tidak ada uzur, tidak ada menghalang, dia mampu melakukannya. Tapi dia mengurungkan niatnya, begitu saja. Ya. Tidak ada uzur sama sekali. Yang ketiga, karena ajz, tidak mampu. Ya. Tidak mampu. Orang yang kedua mampu, orang yang ketiga ini tidak mampu. Tidak mampu untuk melakukannya. Katab lahu wizral fa'ili bil niyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan atasnya dosa seorang yang telah yaitu melakukan niat. Melakukan niat, niat keburukan. Niatnya tidak berubah sama sekali. Tapi apa yang menghalangi dia dari melakukan perbuatan dosa tadi? Ketidakmampuannya yang menghalangi dia dari yaitu melakukan dosa tadi, maka tetap ditulis niat buruknya tadi. Niat buruknya maksudnya dia akan melakukan dosa. Maka dituliskan keburukan niatnya. Tidak dituliskan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan tadi. Karena dia belum melakukannya. Dia tidak mampu melakukannya. Dia hanya berniat dengan niat yang buruk dan dia tidak menggantinya. Tidak bertaubat, tidak kembali, tidak mengganti niat tadi dengan niat yang baik. Qala illa idza kana qad sa'a fiha. Kecuali. Ini tidak dituliskan dosa niatnya. Kecuali apabila dia telah berusaha untuk melakukannya. Sudah berjalan untuk kemudian melakukan dosa tadi. Bahkan sudah mungkin mengambil alat untuk melakukan dosa tadi. Ya. Kemudian ada uzur setelah itu, ada ketidakmampuan yang datang setelah itu. Pada awalnya dia mampu untuk melakukannya, kemudian ada penghalang. Ya. Seperti seorang yang mau mencuri, katakanlah. Dia sudah mengambil alat-alatnya, menyiapkan senjata tajam misalnya. Ya. Kemudian juga sudah mengintai tempat yang akan dicurinya. Ya. Kemudian ketika dia sudah mengintai, ternyata penjaganya ketat. Ya. Jadi apa? Dia bukan cuma sekedar berniat. Dia sudah berusaha untuk melakukannya, kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya. Akhirnya dia tinggalkan. Ya. Akhirnya dia tinggalkan. Mengapa? Maka di sini qala walakin ajiza ba'da sa'i. Akan tetapi dia tidak mampu setelah dia mengupayakannya. Fa innahu yuktabu hukubata sayyati kamilatan. Maka dituliskan atasnya dosa dari keburukan tadi, dosa dari kemaksiatan tadi secara sempurna. Secara sempurna. Qala liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fin-nar." Apabila ada dua orang muslim yang saling bertemu dengan kedua belah pedang mereka, yaitu saling bertempur, saling beradu pedang, fal-qatil wal-maqtul fin-nar, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh, itu apabila terjadi atau kemudian berakhir pertempuran tersebut, adu pedang tadi dengan suatu pembunuhan, maka yang membunuh dan yang terbunuh fin-nar, keduanya di neraka. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Maka mereka berkata, itu para sahabat ketika mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada iskal, ada sesuatu yang mengganjal di dalam benak mereka. Wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh, itu jelas perkaranya. Fama balul maqtul? Maka bagaimana dengan orang yang terbunuh ini? Kenapa kau masuk ke dalam neraka juga? Yang membunuh jelas perbuatannya adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, dosa besar. Yaitu membunuh satu jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa seorang mukmin. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang terbunuh ini? Apa dosanya dia? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dikarenakan dia telah betul-betul bersemangat untuk membunuh sahabatnya, yaitu membunuh orang tadi, muslim yang dihadapinya tadi. Dia tidak mengubah niatnya. Sampai akhir hayatnya dia tetap melakukannya. Cuma yang menghalangi dia dari membunuh orang tadi apa? Dia terbunuh duluan. Ya. Akhirnya tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Maka orang yang seperti ini dituliskan keburukan seorang pembunuh walaupun dia tidak melakukannya. Ya. Dituliskan keburukan seorang pembunuh dikatakan dia, atau walaupun dia tidak melakukannya, dikatakan dia telah berusaha untuk melakukannya. Dia telah berusaha untuk melakukannya. Jadi di sini ada berapa? Ada 4 jenis. Kita ulangi, yang pertama yaitu seorang yang berkeinginan untuk melakukan keburukan dosa, kemudian dia meninggalkannya karena Allah, dia mendapatkan apa? Apa yang didapatkan ketika dia meninggalkannya karena Allah? Satu pahala yang sempurna. Kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi cuma karena dia malas mengurungkan niatnya. Dia mampu sebetulnya, tapi dia malas. Maka dia, apa yang didapatkannya? Tidak mendapat pahala, tidak pula dituliskan dosa atasnya. Nah, orang bila dia kemudian tidak bisa melakukan sesuatu dikarenakan tidak mampu. Ya. Misalnya tadi, seorang yang akan mencuri, tahu-tahu pas hari hanya sakit dan bisa keluar mencuri. Ya. Tidak mampu dia, ajis. Ya. Maka apa yang dia dapatkan? Dosa dari niatnya. Tapi kalau misalnya ketidakmampuannya datang setelah dia berusaha untuk melakukan apa yang dia niatkan tadi, maka dia mendapatkan apa? Dosa seperti seorang yang telah melakukannya. Jadi ada berapa? Ada 4 jenis yang harus kita pahami, kita rinci, dan kita telaah ini di apa namanya, di murojaah terus-menerus, diingat-ingat terus. Kalau seorang yang hendak melakukan kebaikan kemudian meninggalkannya, ada 3 jenis. Kalau seorang yang berusaha untuk melakukan atau meniatkan untuk melakukan satu perbuatan buruk kemudian meninggalkannya, ada 4 jenis yang telah kita jabarkan sesuai dengan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang ke-38, disebutkan di sini dengan judul Ghadabullahi wa Ridah, murka Allah dan juga ridahnya subhanahu wa taala. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Hadis apa ini? Hadis Qudsi. Apa firman Allah di sini? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Apa yang bisa, siapa yang bisa menyebutkan beda antara hadis Qudsi dengan ayat Al-Qur'an? Kalau ayat Al-Qur'an kalau dibaca mendapat pahala. Baik. Kalau ayat Qudsi kalau dibaca itu masuk pelabu ini. Ya, betul. Kalau ayat Al-Qur'an, ya, sangka itu ayat Al-Qur'an ketika dibaca satu huruf mendapatkan 10 pahala. Nah, ini ganjarannya jelas. Ya. Adapun seorang yang membaca hadis Qudsi dengan niatan thalabul ilmi, mencari ilmu, maka dia mendapatkan pahala thalabul ilmi tadi. Mendapatkan pahala thalabul ilmi tadi. Ya. Ya Allah alam, berapa pahalanya ketika membaca satu huruf, tidak ada ketentuannya. Satu huruf yang dibaca hadis Qudsi bahwasanya nilainya sekian, tidak ada ketentuan seperti itu. Namun dia mendapatkan pahala thalabul ilmi. Itu diantara perbedaannya. Orang man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, membenci, wala faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya. Siapa yang mengumumkan peperangan di sini? Allah. Yang mengumumkan peperangan kepada orang yang memusuhi walinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya. Ahabba ilayya mimma taqarrabtu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Itu perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah, itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, yaitu mustahab, bukan yang wajib. Kalau tadi yang disebutkan sebelumnya itu amalan yang wajib, itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ditambah oleh seorang hamba dengan amalan-amalan nawafil dan dia terus-menerus melakukannya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya ketika dia banyak melakukan perkara atau amalan-amalan nafilah tadi. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan nanti akan datang tafsirannya. Ya, jangan kemudian dipahami secara zahirnya, nanti akan kita jelaskan. Ya. Dan kemudian benaknya kemudian yaitu tergambarkan bahwasanya begini dan begitu. Ada penjelasannya sebagaimana nanti akan disebutkan oleh para syurah yang kita bacakan satu persatu syarah mereka. Qala wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati dia berbisu biha, dan tangannya yang dia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Ya. Pada umumnya atau kemudian secara kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hamba-hamba tersebut dari perbuatan-perbuatan haram dengan anggota-anggota badan ini. Ya. Atau dengan indera-indera yang disebutkan, dengan pendengaran, dengan mata, ya, dengan tangan atau dengan kakinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang haram. Itu makna dari kalimat-kalimat yang disebutkan. Qala wala insa'alani la uqiyannah. Dan apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Wala insta'adani. Walain ista'adzani la'u'idzanna. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Qala rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita langsung masuk ke dalam syarah dari Imam Al-Bidafiq al-Aid rahimahullahu taala. Qala sahibul ishah, berkata penulis dari kitab al-Ishah, في هذا الحديث من الفقه بأنترى فقه يمبس بأمر لري حديثه أن الله سبحانه وتعالى قدم الأعذار إلى كل من عاد وليا أنه قد آذنه بأنه محارب وأنه محاربه بنفس المعادة وسنع الله سبحانه وتعالى مماجكا أذر يتو ألسا kepada setiap orang yang memusuhi walinya, wali Allah, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah telah mengumumkan kepadanya bahwa Allah memerangi dia karena permusuhan dia kepada walinya. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan, ya, alasan-alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerangi orang-orang yang kemudian memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan setelahnya, setelah lafaz yang pertama, innallaha ta'ala qala man adali waliyan, Terus siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku telah memerangi atau apa mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian lafaz-lafaz yang setelahnya menjelaskan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang yang memusuhi wali Allah. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala melindunginya, dan apabila Allah atau apabila orang tadi meminta kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Ya. Maka inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala memerangi. Ya. Mengumumkan peperangan kepada seorang yang memusuhi wali Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala melindunginya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dan memberikan perlindungan kepadanya. Qala wa waliyullahi ta'ala huwa alladhi yattabi'u ma syara'ahu Allah ta'ala. Dan wali Allah adalah orang yang mengikuti syariat Allah ta'ala. Itu diberikan suatu definisi oleh para ulama bahwasanya waliullah itu adalah kullu mu'minin muttaqin atau kullu mu'minin taqiyin ghairu nabi. Setiap orang yang beriman dan bertakwa ya, selain nabi, ini seorang wali Allah. Yang tentu saja setiap orang yang beriman dan bertakwa ya, itu memiliki kadarnya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang keimanannya kuat, ada yang ketakwaannya kuat. Ya. Ada pula yang di bawah itu, keimanan dan ketakwaannya lebih rendah daripada itu. Bertingkat-tingkat. Tidak sama antara ya, seorang yang beriman yang satu dengan seorang yang beriman yang lainnya. Kadar keimanan dan ketakwaannya berbeda. Ya. Masing-masing memiliki keimanan dan ketakwaan sendiri-sendiri ya, yang berbeda dan lain tingkat dan kadarnya dengan orang yang beriman dan bertakwa yang lainnya. Dan yang diinginkan di sini ya, seorang wali yaitu seorang yang betul-betul sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia adalah seorang yang betul-betul melakukan perintah-perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman, menambah dengan perkara-perkara yang sunnah ya, dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini wali Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan dalam hadis ini. Qala falyahdhar al-insan min idza'i qulubi awliya'illahi 'azza wa jalla. Maka berhati-hatilah seseorang itu dari memberikan gangguan kepada hati-hati para wali-wali Allah 'azza wa jalla. Karena akibatnya sangat fatal. Ya. Dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah yang memerangi, siapa yang bisa? Yaitu memberikan perlawanan. Ya. Tidak ada. Tidak ada yang kemudian bisa menahan azab Allah. Tidak ada yang bisa menahan hukubah dan hukuman dari Allah. Ya. Seorang hanya bisa menerima ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan suatu hukuman bagi seorang manusia, baik itu nanti di dunia hukumannya atau di akhirat, ya. Tinggal ditunggu saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengumumkan peperangan baginya, maka berhati-hati jangan sampai sekalipun seorang itu mengganggu ya, dan menyakiti wali-wali Allah Azza wa Jalla. Qala wa ma'na al-mu'adah an yattakhidahu aduwan, dan makna mu'adah yaitu memusuhi, anyattakhidahu aduwan, menjadikan dia sebagai musuh. Menjadikan dia sebagai musuh. Ya. Itu sekedar membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Itu sudah dihitung sebagai mu'adah, apalagi kemudian direalisasikan dengan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan. Jadi lebih-lebih lagi. Hanya sekedar kebencian yang ditanamkan dalam hatinya dan menjadikan orang tersebut yaitu wali Allah sebagai musuh. Ini sudah masuk dalam hadis yang diancam dengan peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang mengganggu wali Allah tersebut. Qala wala awal makna illa man adahu li ajli wilayatillah. Dan tidaklah aku melihat makna hadis ini kecuali bahwasanya hadis tersebut diterapkan bagi orang yang memusuhi wali Allah karena kewalian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi. Ya. Memusuhi dia karena agamanya, memusuhi dia karena dia adalah seorang yang dicintai Allah, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang memiliki ilmu agama. Ya. Memusuhinya dikarenakan ini. Ya. Seperti orang-orang kafir yang memusuhi para sahabat dikarenakan mereka masuk Islam, dikarenakan mereka keluar dari agama nenek moyang. Berarti apa? Memusuhi wali-wali Allah. Ya. Dikarenakan perkara agama mereka, dikarenakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala inna idza kanat amma idza kanat al ahwal atau amma idza kanat li ahwal taqtadi nizaan baina waliyyain lillahi muhakamatan aw khusumatan raji'atan ila istiqali haqqin ghamidin. Namun apabila kemudian permusuhan tadi dikarenakan keadaan-keadaan yang membawa kepada perselisihan di antara dua wali Allah saling, yaitu bertikai, ada perselisihan, muhakamatan dalam muhakamah, misalnya mengadukan kepada seorang hakim, ya. Dua wali Allah berselisih tentang suatu perkara duniawi, kemudian diadukan kepada hakim. Al-khusumatan atau kemudian perselisihan yang kemudian dikembalikan kepada atau kembalinya perkara tersebut kepada mengeluarkan hak yang sama. Ya. Haknya siapa ya? Haknya fulan atau fulan. Dua-duanya wali Allah. Ya. Maka kedua wali tersebut saling berselisih. Apakah ini haknya fulan atau allan? Qala baina dzalika la yadkhulu fi hadzal hadis. Maka perselisihan yang seperti ini tidaklah masuk ke dalam hadis ini. Qala bainahu qad jara baina Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhu wa khusuma. Karena sesungguhnya telah terjadi di antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma perselisihan di antara keduanya. Terkadang terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Qala wa bainal Abbas wa Ali radhiyallahu anhuma, dan juga di antara Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Saba paman Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Ali radhiyallahu anhuma. Ali siapanya Rasulullah? Sepupu Rasulullah, antara paman Rasulullah dan sepupu. Masih kerabat, namun kemudian ada sedikit pertikaian, ada sedikit permasalahan di antara mereka. Qala wa baina katsirin min as-sahabah, dan di antara banyak dari kalangan para sahabat. Berarti apa? Yang seperti ini terjadi di antara para sahabat, dan bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Ya. Mengumumkan peperangan kepada mereka, yaitu menjanjikan atau kemudian mengancam dengan azab dan hukuman yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tidak, ya. Dikarenakan perselisihan tersebut bukan karena perkara agama, bukan karena perkara agama, namun karena perkara duniawi. Qala wa kulluhum kanu awliya'an lillah, awliya Allahi azza wa jal. Dan seluruh dari mereka, seluruh dari para sahabat, dahulu mereka adalah wali-wali Allah azza wa jal. Namun kemudian dijelaskan juga pula oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, Hafizahullah ta'ala, bahwasannya apabila permusuhan tadi atau apabila perselisihan tadi membawa kepada kebencian, masuk dalam hadis ini. Para sahabat tidak akan membenci di antara sahabat mereka. Ketika berselisih, tetap di dalam hati mereka ada kecintaan kepada para sahabat yang lainnya. Tidak ada kebencian dalam hati mereka kepada orang yang mereka berselisih dengannya. Namun apabila kemudian datang setelah mereka dari generasi-generasi, ya, setelah para sahabat sampai zaman sekarang, yang kemudian bertikai antara seorang yang merupakan wali Allah dengan seorang yang bukan wali Allah, kemudian seorang yang bukan wali Allah tadi sampai membenci wali Allah tadi, dikatakan perselisihan duniawi, masuk dalam hadis ini. Masuk dalam hadis ini ketika muncul kebencian, ya, muncul yaitu sikap permusuhan, ya, maka masuk dalam hadis ini. Maka apabila ada suatu perselisihan dikarenakan perkara duniawi dengan suatu seorang yang soleh, katakanlah seorang yang kita menyangka dia adalah seorang wali Allah, jangan sampai ada suatu kebencian dalam hati kita. Ya. Dikhawatirkan bahwasanya kebencian tersebut akan membawa kepada azab Allah azza wa jalla kepada diri kita. Maka ini yang patut untuk di perhatikan, walaupun perselisihannya dalam perkara duniawi, ya, bukan karena perkara agama. Namun apabila kemudian disertai dengan kebencian dalam hati kepada orang tersebut, maka berhati-hatilah. Kemudian selanjutnya qala qawlu sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma faradtu alayhi. Dan tidaklah seseorang itu bertaqarrub kepadaku, tidaklah seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan atasnya. Qala fihi isyaratun ila annahu la tuqaddamu nafilatun ala faridatin. Di dalam hadis ini atau dalam penggalan hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ada isyarah bahwasanya tidaklah dikedepankan ibadah yang nafilah di atas ibadah yang fardhu, di atas ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib hendaknya dilakukan terlebih dahulu, diutamakan daripada ibadah yang nafilah. Seorang misalnya yang wajib atasnya untuk menunaikan zakat, jangan dia bersedekah dulu. Konsentrasi dulu untuk apa? Menunaikan zakatnya, melepaskan dirinya dari kewajiban untuk menunaikan zakat. Baru kemudian melakukan ibadah yang nafilah. Seorang yang mampu untuk misalnya berhaji, maka hendaknya dia menunaikan yang ini dulu, wajib dikedepankan daripada ibadah-ibadah yang nafilah. Nah, seorang yang memiliki kemampuan dan sudah wajib untuk berhaji, maka hendaknya dia mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu daripada ibadah yang nafilah. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.